واصحابه ومن والاه اما بعد. Syair-syair kemarin sebenarnya bagus ini. Cuma anak fakir ini. Baik. Ya. Yang pertama itu Naftawih. Di bawah Naftawih itu kan ada syair. Man asyika wa katama wa affa wa sabara ghafarallahu lah wa adkhalahul jannah. Thumma anshala qala undur ila as-sihri. Ila sahri yajri fi lawahidih. Lihatlah akhir malam yang mengalir dari pandangan matanya. Wandur ila da'jin fi tarfihi saji. Dan lihatlah putih matanya. Fi tarfihi saji, dalam pandangannya yang lembut. Wandur ila sya'aratin fauqa 'aridih. Lihatlah rambut di atas pipinya. Ka'annahunna nimalun dabba fi 'ajin. Seakan-akan rambut itu semut yang berjalan di atas sebuah gading. Tahu gading kan? Gading gajah itu menggambarkan gading kan kuning ya atau putih. Ini halal yang sekilas. Dan makanya mereka di zaman itu memang hal yang sekilas itu yang berbekas dan sangat kuat nempel di dalam hati, sehingga mereka betul-betul berusaha untuk menundukkan pandangan itu luar biasa. Sampai juga telinga juga, pendengaran juga demikian. Sampai dikisahkan Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, itu sampai dia sering lewat di Madinah Fadisham itu, kalau lewat itu ada rumah yang biasa main musik. Kalau lewat dekat rumah itu nyanyi-nyanyi, di dalam rumah itu nyanyi-nyanyi musik, asal lewat di situ beliau tutup telinganya. Kenapa? Khawatir mendengar satu kalimat aja nempel dalam hatinya. Tidak hilang-hilang. Nah ini mereka. Bagi penglihatan, seperti yang disebutkan beliau, bahwa Muhammad Abu Bakar Muhammad bin Daud Al-Zahiri alimun masyhur. Sampai jatuh sakit karena pandangan yang sekilas. Ya, nah gara-gara yang mubah itulah yang dia jadi sakit. Qala summa ansyada. Malahum ankaru sawadan bi khaddai. Kenapa mereka mengingkari hitam di kedua pipinya? La wala yunkiruna wardal ghusuni. Tapi mereka tidak mengingkari daun-daun di dahan. In yakun aibul khaddihi bardu sya'ri fa aibul uyuni sya'rul jufuni. Kalau aib pipinya, artinya kalau lembutnya rambut itu yang nempel di pipi itu menodai kebagusan pipinya, maka aibul uyun, cacatnya mata itu adalah karena rambut di kelopak mata, ini bulu mata. Kalau dianggap pipi itu cacat karena ada rambutnya, entah itu terjuntai atau memang ada bulu halus di pipi, maka aibul uyun sya'rul jufun, cacat mata itu adalah karena ada bulu matanya. Faqultu lahu, kata Naftawih, nafaital qiyasa fil fiqhi wa asbattahu fi sya'r. Kamu menolak kias dalam fikih tapi dalam syair. Faqala, kata Muhammad bin Daud Az-Zahiri, ghalabatul wajdi wa malakatun nafsi da'at ilaihi. Kenapa demikian? Karena aku dikalahkan cinta dan perasaan. sehingga membawaku untuk berbuat demikian. Artinya inginnya konsekuen dalam segala hal, kias itu enggak ada, kias itu enggak ada. Orang-orang az-zahiri, kias itu enggak ada bagi orang-orang zahiri. Walaupun dalam kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga beliau dalam banyak hal mereka juga melanggar. Nah, itu kemudian disebutkan juga apa? Seperti yang paling di antara mereka muhaqqiq di kalangan mereka Ibnu Hazm rahimahullah, itu juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beberapa hal. Baik, ala kulli hal ini sampai akhirnya kemudian beliau meninggal dunia di malam harinya. Kemudian disababi ma'syuqihi, nah disebabkan cintanya inilah terkenal kitab yang namanya Zahra, bunga. Ya, bagus namanya ya. Mereka, nah dan isinya, yang diantara isinya disebutkan tentang cinta ya. Di dalam itu ada man ya'is mimman yahwa, siapa yang putus asa dari yang dia cintai, walam yamut min waqtihi, dan tidak mati dia karenanya di malam itu, pada saat itu juga, sallahu, niscaya cintanya itu akan menghiburnya. Siapa yang putus asa dari yang dia cintai dan dia tidak mati karenanya di waktu itu juga, maka itu akan menghiburnya. Masya Allah. Wadzalika awwalu raw'atin ya'ti ta'til qalba wa huwa ghairu musta'iddin laha. Nah, ini kemarin saya katakan pertama kali dan raw'atin ya'ti, kalau di keindahan nyanyian ini apa namanya? Awal kecantikan yang datang masuk tiba-tiba dalam hati. Wa huwa ghairu musta'iddin laha, dalam keadaan hati itu tidak siap menyambutnya. Fa amma tsaniyah, adapun yang kedua, fa ta'til qalba wa qad watta'athu laha ar-raw'atul ula, tetapi kecantikan yang kedua datang ke dalam hati sementara dia telah menyiapkan untuk hati itu menyambut, telah dipersiapkan oleh ar-raw'atul ula. Ini kecantikan yang pertama. Qala wal taqa, disebutkan juga pernah dikisahkan Abu Bakar Muhammad bin Daud Al-Zahiri ini bertemu dengan Abul Abbas bin Surayd fi majlis Abil Hasan Ali bin Isa Al-Wazir. Fatanadara fi mas'alatil ila, kemudian mereka diskusi tentang masalah ila, sumpah tidak mencampuri istrinya 4 bulan sampai kemudian atau itu kemudian pilihan ima dicerai atau dia kembali. Faqala lahu Ibnu Suraij anta, kata Ibnu Suraij, kamu dengan perkataanmu madamat lahadatuhu mandamat lahadatuhu kasurat hasaratu, siapa yang abadi panjang tatapannya, panjang lama tidak berhenti-berhenti melihat wajah yang rupawannya, kasurat hasaratuhu, akan banyak penyesalannya, kekecewaannya. Nah, kamu dengan kalimat ini ahzak minka bil kalami alal fiqih, itu lebih cerdas, lebih pintar daripada kamu bicara tentang fiqih. Ya. Nah. Qala fa qala la in kana dzalika fa inni aqul. La in kana dzalika. Itu dulu kan. Kalau bunaya itu dulu. Fa ini aku, sekarang aku katakan, unazzihu fi rawdil mahasini muqlatayya. Aku bersihkan pandangan mataku dari ar-rawdul mahasin, wajah yang rupawan. Wa anna'u nafsi an tanala muharrama, dan aku halangi jiwaku untuk menyentuh yang haram, mendapatkan sesuatu yang diharamkan. Wa ahmilu min saqlil hawa ma law annahu yusabbu ala sahril asam tahaddama, aku sanggup sabar memikul beratnya cinta yang seandainya dicurahkan kepada sebuah batu yang besar itu pasti menghancurkannya. Masyaallah, cinta seperti apa itu. Wa yamtiqu tarfim an mutarjamin khatiri. Kedua mataku bicara menerjemahkan isi hatiku. Falau lakhtilati raddahu latakallama. Kalaulah bukan ini, kalau di tempat yang lain wuddah. Kalaulah bukan karena sambaran cinta, dia pasti akan bicara. Mata itu akan bicara. Yang pandai berpuisi coba dirangkai sendiri dengan bahasanya. Ya. Lebih menarik soalnya kalau yang punya jiwa puisi, puitisnya, penyair. Itu tadi terjemahan bebas yang ana paham. Ra'aitul hawa da'wan minan nasi kullihim falastu ara wuddan sahihan musallama. Aku lihat cinta itu anggap ini slogan setiap manusia. Dan aku tidak melihat cinta yang murni itu yang benar sama sekali. Jadi semuanya bisa ngomong aku cinta padamu. Wallahi. Wa qala Abu Abbas bin Suraij, "Bima tafkharu alayya?" Kalau gitu dengan apa kamu menyombongkan diri terhadapku? Walau syi'tu qultu, kalau aku mau aku akan katakan, muta'imin kasyahdi fi nagamatihi qad bitu amna'uhu ladidha sinatihi. Nah ini yang kenapa enggak paham. Nah, dia menyukai suara yang merdu, dan sungguh aku telah bermalam amna'uhu, aku menghalanginya dari kelezatan sinatihi, kelezatnya hatinya, nah, kelezatnya ngantuk sehingga menikmati suara tersebut. Dhannan bihi wa bihusnihi wa hadithihi. Mementingkannya, keindahan dan berbincang dengannya. Wa unazzihul lahadhat fi wajnatihi. Aku bersihkan mataku dari rona pipinya. Hatta idza masubhu laha amuduhu walla bi khatami rabbihi wa baratihi. Lalu sampai ketika subuh menjelang muncul fajar, dia berpaling dan membawa dengan khatam Rabb-nya dan keterlepasannya. Faqala Abu Bakar, yahfadu alaihi al-wazir ma aqarra bihi hatta yuqima shahidain ala annahu wallazi khatami rabbih wa bara'atih. Wallahu alam. Yang jelas itu dipegang oleh beliau. Wazir catat yang ini, apa yang diakuinya, yaitu hatta yuqima shahidain, itu datangkan dua saksi ala annahu, bahwa dia walla bi khatami rabbih wa bara'ati. Dia mempergi membawa cincin Rabb-nya. Wallahu alam, bi khatami rabbih artinya apakah ketentuan dari Rabb-nya atau yang lain, hukum atau lain. Had wa bara'ati, dan dia bara'ah di sini bisa kebersihannya. Bersihnya dari pikiran-pikiran yang jelek. Faqala Ibnu Suraij, yalzamuni fi hadha ma yalzamuka fi qawlika unazzihu fi radil mahasin muqlatai wa amna'u nafsi an tanal muharrama fadnab. Kata Ibnu Suraij, nah, mengharuskan aku apa yang di dalam masalah ini, apa yang mengharuskan engkau, dan artinya sebuah kemestian sebagaimana yang mesti engkau lakukan juga dalam perkataanmu, juga sebagaimana itu juga berlaku untukku. Unazzihu fi radil mahasin muqlatai. Aku bersihkan mataku dari wajah-wajah yang rupawan. Wa amna'u nafsi an tanala muharrama. Dan aku tahan jiwaku untuk mendapatkan sesuatu yang diharamkan. Fadhahikal wazir. Wazir berkata, faqala, dia tertawa dan berkata, jama'tu ma lutfan wa dzurfan. Kedua enam, kamu dua mengumpulkan kelembutan dan kepintaran. Sama-sama pintar, sama-sama lembut hatinya, pandai. Nah, orang-orang dulu dengan syairnya mereka berbicara. Dzalika dzakara dzalika Abu Bakar Al-Khatib, yakni Al-Baghdadi, fi tarikhihi, tarikh Baghdad. Wa ja'athu yawman futiya madmunuhu, datang kepada Muhammad bin Abu bin Daud Az-Zahiri, berkata kepadanya, "Ya Ibnu Daud, ya faqih al-Iraq." Ya Daud, Ibnu Daud, ahli fikih Iraq. Aftina fi qawatilil ahdaq, berilah kami fatwa tentang orang yang terbunuh karena matanya, kita jangan melihatannya yang lembut. Hal alaiha biman atat min junah am halalun laha damul usyab, apakah ada dosa dengan apa yang dia lakukan ataukah halal baginya darah orang yang jatuh cinta. Ada orang yang jadi korban pandangan matanya karena ya ini terlepas biasa melihat wajah yang cantik tidak sengaja, tapi kemudian dia jadi galau. Nah, jadi galau bahasanya anak-anak tahu dari ada sebagian orang ABG nih. Jadi galau dia. Ya. Nah, hal alaiha bima atat min junah, apakah ada dosa yang dienam ditanggungnya yang wanita tadi? Ataukah halal baginya, boleh dia menumpahkan darah orang yang jatuh cinta kepada dia? Fakata bi khattihi tahta libaitain indi jawabu masailil ushaq, aku punya jawaban buat orang yang dirundung cinta. Fasma'hu min qarhil hasya mushtaq, dengarkanlah dia dari hati yang sedang dimabuk rindu. Lamma sa'alta anil hawa hayyajtan, ketika dia engkau tanyakan tentang cinta, sungguh engkau menggoncang hatiku. Wa arqat dam'an lam yakun bimuraq, wa arqat dam'an, dan engkau tumpahkan air mata yang tak mungkin terbendung. In kana ma'syuqan yu'adzibu 'ashiqan, kana al-mu'adzabu an'amal 'ashaq. Kalau misalnya maksud itu menyiksa orang yang cinta kepadanya, sungguh orang yang dicaci siksa itu betul-betul an'amal 'ashaq, sebaik-baik pecinta. Nah, qala sahibu kitabil manazil al-ahbab. Ingat ini. Nah, antum yang mungkin sahabat yang mendengar, ini mereka ya, orang-orang yang dia itu jaga mata, jaga telinga, jaga tangannya, enggak ada SMS-an dan surat-suratan mereka. Yang justru bikin sakit Muhammad bin Daud al-Zahiri itu justru yang sekilas. Kenapa? Dia tahan. Apalagi nanti disebutkan dalam keadaan di Mekah sedang tawaf, ada seorang wanita gadis. Ya namanya kan perempuan kan enggak boleh pakai tangan, pakai sarung tangan ketika haji ya. Nah, dalam keadaan dia sedang ikut mengurunkan jumrah, akhwat ini melempar jumrah dengan tangannya, ya kan? Terlepas kelihatan. Galau luar biasa sang syabab. Nangis dia. Setiap mau sholat teringat lagi tadi, ya Allah, nyesal, sedih. Bukan dia nikmati, tapi sedih dan takut, malu, ya Allah, kenapa aku melihat. Ingat, Imam Syafi'i hilang 40 masalah karena melihat tidak sengaja. Nah, beliau nangis luar biasa. Akhirnya tidak bisa konsentrasi ibadah. Setiap mau Allahu Akbar atau apa, terlihat, teringat tangan yang putih halus tadi. Nangis. Nah, ini yang membuat sakit Muhammad bin Daud al-Zahiri. Gimana cara menghilangkannya? Nah, istighfar, taubat pada Allah. Kenapa? Walaupun itu tidak sengaja. Nah, bagaimana dengan yang sengaja? Nah, itu karena bersihnya hati mereka. Qala rahimahullah. Ya, kitab Manazil Ahbab, tempat-tempat para kekasih. Syihabuddin Muhammad bin Sulaiman bin Fahd, sahibu kitabil insya. Wa qultu fi jawabil baitain ala khafiyatihima mujiban lisa'il, qul liman ja'a sa'ilan anil lihab, katakan pada orang yang bertanya tentang pandangan mata. Hunna yal'abna fi damil ushaq, mereka bermain di dalam darah orang-orang yang jatuh cinta. Ma ala sayfi fil wara min junah, tidak ada dosa di pada manusia. Nah, ma ala sayfi fil wara min junah, in tanal hadda an damil muhram, jika dia menebas tajamnya dari darah orang yang sumpah. Wa suyuful lihadhi aula bi an tafha, pedang-pedang pandangan, tajamnya pandangan mata itu lebih utama untuk kamu maafkan. Amma janat alal ushaq, atas kejahatan yang dia lakukan terhadap orang-orang yang jatuh cinta. Innama kullu man qatalna syahidun, bahwa sungguhnya setiap orang yang mereka bunuh karena pandangan matanya itu adalah syahid. Walihada yafna dhanan wa huwa baqin, oleh karena itulah imwan nab, dan karena itu dia binasa tapi dia dalam keadaan kekal abadi. orang mati syahid kan gitu, badannya binasa tapi dianya kekal. Nah, mereka dianggap bahwa korban-korban pandangan mata ini tadi, tapi yang betul ini dia mereka menjaga dirinya. Nah, lirik, nah, terlirik dia atau dilirik dia oleh seorang wanita, tahu dia dilirik dan dia istighfar memalingkan pandangan matanya, dan itu membuat galau, gelisah. Nah, gelisah mereka. Nah, inilah mereka yang dikatakan qatilnya itu, nah, maktulnya itu syahid. Korban-korban yang hanya karena pandangan yang mubah matinya syahid. Wa nadhiru dhalika fatwan waradat ala Syekh Abdul Khattab Mahfud bin Ahmad Al-Kaludani Syekh Hanabilah fi waqtih. Qul lil imami Abdul Khattab mas'alatun ja'at ilaika wa ma khuliqa siwaka laha. Katakan kepada Imam Abdul Khattab, satu masalah datang kepadamu, tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali engkau. Madza ala rajulin ramas salah fa mudlahat li khatiri zatul jamali laha. Apa artinya ini tanggungan seseorang ketika dia mulai sholat, mudlahat, terlihat, terlintas dalam batinnya kecantikan seorang wanita. Fa'ajabahu tahta su'al, qul lil adib alladhi wafa bi mas'alah. Katakan kepada orang yang santun, yang dirundung masalah. Sarat fu'adi lamma an asakhtu laha. Senang hatiku ketika nam wallahi asakhtu laha innal lati fatanatna. Intinya innal lati fatanathu an ibadatihi kharidatun zatu husnin fansana walaha. Sungguhnya yang memfitnah dia itu, yang membuat dia teruji dari ibadahnya itu adalah kharida, mutiara yang indah jelita. Intaba summa qada anhu ibadatah. Kalau dia taubat kemudian dia ganti ibadahnya, farahmatullahi tasya man asa walaha. Maka rahmat Allah itu menyelimuti orang yang durhaka kepadanya. Ini dan yang tidak sengaja tadi taubat kepada Allah. Nah, dan itu yang bikin kembali lagi, yang membuat sakit Muhammad bin Daud Az-Zahiri. Wa qala Abdullah bin Ma'mar Al-Qaisi hajjatu sanatan. Aku berhaji satu tahun. Pernah satu ketika aku haji. Tsumma dakhaltu dhata lailatin Masjid Al-Madinah li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu ketika, satu malam saya masuk kubur sama Masjid Nabawi mau ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama ana jalisun fi bainal qabri wal mimbar, ketika aku duduk antara kubur dan mimbar di raudhah, id sami'tu aninan fa asghaitu ilaihi fa idza huwa yaqul. Aku mendengar rintihan, lalu aku simak, perhatikan betul-betul rintihan itu. Asjaka nawfu hama'i misidri fa ahajna minka balabila sadri. Rintihan merpati sidr itu memilukanmu. Fa ahajna minka balabila sadri, sehingga menimbulkan kegelisahan dalam dadam. Am azza nawmaka dzikru ghaniyatin, ataukah sulit tidurmu ketika teringat dengan seorang biduanita. Ahdat ilaika wasawisal fikri, yang telah menghadiahkan kegelisahan pikiran dalam dirimu. Ya lailatan talat ala danisin, wahai malam panjangnya engkau terhadap orang yang sedang sakit. Yashku suhada wa qillata sabri, mengeluhkan tidak bisa tidur dan sedikitnya sabarnya. Assalam ta man tahwa li harrin jawa mutawakkidin katawakkudil jamri. Apakah engkau serahkan orang yang kau cintai kepada panasnya udara yang bernyala bagaikan nyala bara api. Fal badru yashhadu annani kalifun, bulan purnama jadi saksi sungguhnya aku sedang jatuh cinta. Mughran bihubbin syabihatil badri. Nah, betul-betul mughran dengan cinta kepada orang yang bagaikan badar, bagaikan bulan purnama. Ma kuntu ahsibuni ahimu bihubbiha, tidak pernah aku mengira aku akan segelisah ini mencintainya. Hatta bulitu wa kuntu la adri, sampai aku jadi begini dalam keadaan aku tidak tahu. perasaan lah, yang punya pernah, yang hatinya punya banyak bacaan maklumat yang nah. Summa in qata'a as-saut, kemudian suara itu berhenti. Falam adri min aina ja', dari mana datangnya. Wa idza bihi qad adal buka' wal anin, ternyata dia mengulangi lagi, menangis sambil meratap. Summa ansyada, asjaka min rayya khayalul za'ir, nah, ini anak belum tahu. Wal lailu muswaddun dawa'ibi akhir, waghtala muhjatakal hawa birasiyatin, wahtaja muqlatakal khayalul za'ir, nadaita rayyan wadhalamu ka'annahu yamun talatama fihi mawjiz zakhiru. Tidak tahu anak kelaskan ini. Kala kita baca ininya, tapi jelas itu tentang keluhan cintanya, ya, gelisah hatinya. Kalau di zaman sekarang kan orang sudah langsung datangin, dikencani, di SMS, di telepon, ditanya. Nah, di sana enggak. Bahkan ketika yang kemarin, kalau sahih berita dari Muar bin Abdul Aziz itu, tahan beliau. Bahkan cintanya tetap bertambah kepada jariah tersebut, tapi itu tidak beliau enam. Ya. Fala wa kuntu dhahabtu inda ibtida'ihi bil abyad, falam yatanabbah illa wa ana inda. Aku berangkat, ya, di saat awal dari dia memulai bait-baitnya, dan dia tidak sadar kecuali ketika aku sudah berada di dekatnya. Faraaitu syaban muqtadilan syababuhu qad kharaqad dama. Ternyata dia adalah seorang pemuda. Muqtadilan syababuhu, yang nah, dalam keadaan dia itu sedang muda-muda remajanya, tumbuh-tumbuhnya. Qad kharaqad dam'u fi khaddihi kharqain, air mata deras mengalir di pipinya. Fasallamtu 'alaihi, aku pun ucapkan salam. Assalamualaikum. Faqala ijlis. Man anta? Dia berkata, duduklah. Siapa anda? Faqultu Abdullah bin Ma'mar bin Al-Nam, Ma'mar Al-Qaisi. Saya Abdullah bin Ma'mar Al-Qaisi. Qala alaka hajah? Apa engkau ada keperluan? Qultu na'am. Kata Abdullah, na'am. Kuntu janisan fir raudhah. Mana tadi raudhah? Raudhah bainal mimbar wal qabr. Antara rumah Nabi, kuburan Nabi sekarang, dengan mimbar dulu. Dengan mimbar dulu, bukan yang sekarang. Kalau sekarang itu bekasnya. Kalau mimbar sekarang di jauh di depan. Nah, kalau antara itu, di depan kamar Rasulullah itu adalah raudhah. Min riyadil jannah. Salah satu di antara taman-taman surga. Doa di situ, mustajab insyaAllah. Nah, salat di sana kalau berjamaah gimana? Yang afdal tetap salat di depan. Saf al-awwal. Qala, kata para ulama. Qala, ini mudah berdasarkan hadis. Qultu na'am, kuntu janisan fi raudhah fa ma ra'ani illa sautuk. Tidak ada yang menggugahku kecuali suaramu. Fa bi nafsi ufdika fa ma alladhi sajid. Demi diriku, jadi tebusanmu. Apa yang kau rasakan? Faqala ana Utbah ibn Khubab bin Munzir bin Jamuh al-Ansari. Utbah bin Al-Khubab ibn Munzir al-Jamuh al-Ansari. Bapaknya, kakeknya. Ini bapaknya. Al-Khubab ibn Munzir. Itu kan yang dikisahkan memberikan saran kepada Rasulullah dalam Perang Badar. Ya. Ya Rasulullah, di sini perintah Allah atau taktik dari anda? Taktik dari saya, ya Rasulullah. Enggak di sini tempatnya Rasulullah. Di sana. Nah, Ubab bin Munzir. Tapi kisah itu lemah. Kisah itu lemah. Qala rahimahullah, ghadautu yawman ila Masjidil Ahzab. Satu kali saya pergi ke Masjid Al-Ahzab. Masjid Al-Ahzab. Fasallaitu fihi. Masjid Al-Ahzab, masjid yang perang Khandaq itu ya. Nah. Saya salat di sana. Tsumma atazaltu ghaira ba'id. Lalu saya menyingkir tidak jauh. Fa idza bi niswatin qad aqbal nabiyya tahadaina mithlal qata. Ternyata ada rombongan wanita seperti burung-burung qata, burung-burung yang rombongan lah, berbaris-berbaris gitu. Ya, mereka datang. Wa fi wasfihinna jariyatun badi'atul jamali kamilatul milahah. Ternyata di tengah-tengah mereka ada seorang gadis yang sangat cantik. Sempurna sudah manisnya. Fa waqafat alayya, berdiri di hadapan saya. Waqalat ya Utbah. Ma taqulu fi wasli man yatlubu waslak? Wahai Utsbah, apa pandanganmu tentang orang yang ingin berhubungan denganmu? Ingin punya hubungan dengan kamu. Summa tarakatni wa dhahabat, lalu dia meninggalkanku dan pergi. Falam asma' laha khabaran, dan aku tidak pernah dengar lagi beritanya. Wala qafautu laha atharan, dan tidak pernah aku cari jejaknya. Wa ana hayran, dalam keadaan aku bingung. Antaqilu min makanin ila makan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Summa saraha wa akabba mawshiyan alaih, kemudian dia berteriak dan jatuh pingsan. Summa afaqa ka'annama subighat wajnatuhu biwarsin, kemudian dia sadar seakan-akan pelipisnya itu berminyak. Summa ansha'a yaqul, kemudian dia berkata, arakum qalbi biqalbi min biladin ba'idah, aku perlihatkan kepadamu dengan hatiku dari tempat yang jauh. Faya hal tarawni bil fu'adi ala bu'din, apakah kamu melihatku dengan hati dari tempat yang jauh pula. Fu'adi wa tarfi ya sifani alaikum, hatiku dan mataku merasa sayang kepada kamu. Wa innakum ruhi wa zikrukum indi, di sisi ruh, sementara ruhku, jiwaku bersama kalian, dan ingatanku mengingat kalian selalu ada bersamaku. Walastu aladzul aisha hatta arakum, aku tidak merasakan lezatnya hidup sampai aku melihatmu, melihat kalian. Walaupun tu fil firdaus fi jannatil khuldi, walaupun aku di surga firdaus, di jannah yang kekal abadi. Fakultu ya bna akhi, tub ila rabbik, taubatlah engkau kepada Rabbmu. Wastaghfir min dhanbik, dan minta ampun karena dosa-dosamu. Fabayna yadaika haulun mutfalah, di hadapanmu ada peristiwa yang sangat menggoncangkan, menggemparkan dan mengerikan, kiamat. Faqala ma ana bisalin hatta ya'ubul qaridan, ma ana bisalin wallahu ana, aku tidak meminta hatta ya'ubul qaridan, sampai kembali adwa qaridan. Walam azal ma'ahu, dan aku terus bersama dia. Ila an tala'al subuh, sampai terbit fajar. Faqultu kum bina ila masjidil azab, mari kita ke Masjid Al-Ahzab. Fala'allallaha yakshif ayakshifa kurbatak, semoga Allah melepaskan bencanamu. Qala arju zaka insya'Allah bibarakati tali'atika, aku berharap itu demikian terjadi dengan insya'Allah, dengan berkah ini pengawasanmu. Fadahabna hatta ataina Masjid Al-Ahzab fasami'tuhu yaqul, kami pun berangkat ke Masjid Al-Ahzab, dan aku lihat, aku dengar dia berkata, Utsbah berkata lagi, ya larrijali liyaumil arbi'a, duhai para pria pada hari Rabu, tolong tunjukkan peristiwa di hari Rabu, ada yang ingat. Amma yanfatu yuhditu li ba'dan nuha taraban, adakah yang selalu membicarakan, menyampaikan kepadaku ba'dan nuha taraban. Wallah alam, ya. Ini setelah adanya kesenangan di dalam akalnya. Ma in yazalu ghazalun minhu yuqliquni. Adanya ghazalun min ghazanam. Ya'ti ila masjidil ahzab muntaqiban. Yukhabbiru an-nasa anna al-ajra hammat himmatuhu wa ma ata taliban lil ajri muhtasiban. Law kana yabghi thawaban ma ata salifan mudammahan bi futnam. Bifatitil miski muhtadiban. Summa jalasna hatta sallayna duhra faidha bin niswati qad aqbalna walaysat aljariyatu fihinna fawakafna alaih waqulna lahu ya Utsbah ma dhannuka bitalibatin wasalaka kasifatin balika wa kasifati balik. Nah, dia keluhkan lagi, dia mungkin Allah Allah menceritakan tentang kejadian waktu itu. Nah, dan dia terangkan bahwa dia kesini untuk mencari pahala, menyampaikan bait-bait syair itu. Kemudian ternyata di siang harinya datang wanita-wanita tersebut, dan salah seorang mereka berdatang ke hadapan Utsbah. Wahai Utsbah, apa anggapanmu tentang seorang gadis yang ingin menjalin hubungan denganmu dan menghilangkan kegelisahanmu. Qala wa ma baluha? Tanggap khutbahnya. Bagaimana keadaan dia? Akhadaha abuha. Dia dipenjara oleh abunya, oleh ayahnya. Ditahan oleh ayahnya. Wartahala biha, wartahil biha ila ardi samawa. Wartahala biha ila ardi samawa. Dan dia dibawa ke tempat yang jauh. Fasa'alkuhunna anil jariyah. Nah, kemudian aku tanyakan wanita-wanita tersebut tentang anak gadis tersebut. Faqulna hiya Raya ibnatul Ghitrif As-Sulami. Dia adalah Raya, putri Ghitrif As-Sulami. Farafa'a Utbah ra'sahu ilaihim. Utbah mengangkat kepalanya melihat kepada mereka berkata wa qala wa khalilayya Rayyan qad ajidda biku bukuruha wasarat ila ardi samawah iruha khalilayya inni qad ashitu minal buka fahal indi ghairi maqlatun astairuha. Dia tempat, artinya dia di sini beliau Utbah kehilangan karena Rayyan telah pergi ke tempat yang jauh. Nah, dia mengeluhkan, dia katakan, dia sampaikan di hadapan mereka, aku hidup dengan tangisan. Nah, adakah yang inda ghairi maqlatun astairuha? Ini ada tempat untuk atau punya mata untuk aku pinjam untuk menangis lagi. Qala faqultu lahu. Kata Abdullah bin Ma'mar, inni qad waritsu bimalin jazilin uridu bihi ahlas satr. Aku datang dengan harta yang besar. Yang aku inginkan dengan harta itu adalah orang-orang yang menutupi dirinya, menjaga kehormatannya. Wa wallahi la'abdulannahu amamaka hatta tablugha ridaka wa fawqa ridha. Demi Allah akan saya berikan kepadamu, akan curahkan di hadapanmu sampai engkau betul-betul mendapatkan ridha di atas keridhaanmu. Faqum bina ila Masjidil Ansar. Mari kita ke Masjidil Ansar. Faqumna wasirna hatta asrafna ala mala'in minhu. Ala mala'in minhu. Kami pun berangkat ke Masjidil Ansar dan bertemu dengan beberapa pembesar di kalangan mereka. Fasallamtu, Abdullah memberi salam. Fa ahsanur rad. Mereka sangat bagus menjawabnya. Sempurna jawabnya. Faqultu ayyuhal mala'. Ma taquluna fi Utbatin wa Abih? Apa pandangan kalian? Menurut kalian Utbah dan ayahnya itu bagaimana? Qalu min sadatil Arab, termasuk tokoh-tokoh Arab. Faqultu innahu qad rumiya bidayatin minal hawa. Dia terkena godaan cinta. Wa ma uridu minkum illa al-musa'adah ila samawa. Tidak ada yang aku inginkan dari kalian kecuali membantu untuk sampai ke samawa. Daerah. Faqalu sam'an wa ta'atan. Siap. Kami laksanakan, kami bantu. Farakibna warakibal qawmu ma'ana. Kami pun berangkat dengan berkendaraan. Hatta asrafna ala manazil Bani Sulaim. Sampai kami tiba di perkampungan Bani Sulaim. Fa'u'limal khitrifu bina. Disampaikan kepada Al-Khitrif tentang keadaan kami. Fakharaja mubadiran. Dia pun segera datang. Fastaqbalna. Menyambut kami. Faqala huyitum bil ikram. Kalian diberi kehormatan dengan salam penghormatan. Faqulna wa anta fahayyakallah, hayyakumullah wa hayyallah yuhayyik. Balas-balasan. Innalaka adiyaf. Kami adalah tamu kamu. Faqala nazaltum akraman manzil. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kalian turun di tempat yang betul-betul mulia. Fanada ya ma'asyaral abid, anzilul qawm. Dia panggil budak-budaknya. Turunkan mereka, bantu mereka untuk singgah. Fafurishat al-anta' wa namarik. Dibentangkanlah permadani dan bantal-bantal. Wadubihat az-zaba'ih. Disembelihlah sembelihan. Kiramnya orang-orang Arab. Nah, sangat-sangat karim. Faqulna lasna bidza'iqi ta'amaka hatta taqdiya hajatana. Kami tidak akan mencicipi makananmu sampai kamu penuhi hajat kami. Faqala wa ma hajatukum? Apa keperluan kalian? Qala nakhthubu aqidatak al-karimah li Utbah ibn al-Hubbab ibn al-Mundhir. Kami mau melamar anakmu Rayyan untuk Utbah bin Hubbab bin Mundhir. Faqala innal lati takhthubunaha amruha ila nafsiha wa ana adkhulu ghayr. Nah, ukhbiruha. yang kalian lamar itu urusannya dia. Saya akan sampaikan kepada dia. Bapaknya enggak suka sama khutbah. Nah ini, bapaknya enggak suka sama khutbah. Nah, loh ini lebih dahulu dari Romeo dan Juliet loh. Kisahnya ini lebih dahulu dari Romeo dan Juliet. Lebih bersih. Nah, tumadakhala mughdaban ala ibnatihi. Dia masuk dalam keadaan marah pada putrinya. Faqalat ya abat, mali aral ghadab fi wajhik. Wahai ayahanda, saya lihat kemarahan di wajahmu. Faqala qad warada al-ansar yaktubunak. Saya lihat orang-orang Ansar melamarmu. Dari qalat sadatul kiram, pemimpin-pemimpin terhormat. Istaghfar lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Alim berarti. Anak gadisnya orang yang berilmu. Nabi mintakan ampun untuk mereka, orang-orang Ansar. Falimanil khitbah minhum, untuk siapa lamaran ini di antara mereka? Li Utbah ibn Khubbab, untuk Utbah. Qalat wallahi laqad sami'tu an Utbah hadha annahu yafi bima wa'ad wa yudriku idza qasad. Saya dengar Utbah ini orangnya suka menepati janji. Kalau dia sudah berniat, dia pasti sudah. Nah, sungguh-sungguh mengejarnya, mendapatkannya. Faqala aqsamtu. Dia berkata, bapaknya berkata, la uzawwijtuka zawajtuki bihi abadan. Saya tidak akan nikahkan kamu dengan dia selama-lamanya. Wa qad nama ilayya ba'du haditsika ma'ahu. Sampai kepadaku cerita tentang kamu dan dia. Padahal mereka tidak pernah berhubungan. Cuma tahu, beritanya tahu. Artinya gini, ya, di zaman itu tidak ada mereka pernah berdua-duaan. Berdua-duaan tidak ada. Yang ada ketika sekali itu. Sekali itu. Sang gadis bersama rombongan wanita. Nah, tahu-tahu dia melihat. Dan sudah dikenal. Berarti Utbah ini sudah dikenal. Sebagai orang yang laki-laki yang jantan. Dan orang yang saleh. Nah, gadis ini datang kepada Utbah. Sebenarnya ingin menawarkan dirinya. Cuma dia bertanya dengan cara yang lembut seperti itu. Apa tanggapanmu bagi dengan orang yang ingin berhubungan denganmu? Punya hubungan denganmu, mengikat hubungan denganmu. Ya namanya orang yang saleh seperti itu. Didikan dari Hubab bin Munzir, seorang kan rajul min ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam, min al-Ansar, pahlawan Badar. Nah, tentu enggak akan artinya membiarkan matanya seperti itu. Tergetar ya istighfar dia. Tapi pengaruh ucapan tadi itu ternyata anak gadis itu juga luar biasa cantiknya dan kedudukannya terhormat. Nah, tapi ternyata bapaknya tidak rela, orang kaya. Hubab bin Munzir bukan orang kaya, walaupun termasuk sadar, tokoh di kalangan Ansar. Nah, enggak semuanya pemimpin pemuka itu orang-orang kaya. Rasulullah SAW pemuka, pemimpin, tapi tidak kaya. Nah, qala rahimahullah. Nah, walaqad nama ilayya ba'du haditsika ma'ahu. Sampai kepadaku cerita tentang kalian. Faqalat maka nadzalik. Enggak benar itu. Enggak benar. Ini tuduhan orang mungkin mereka berhubungan padahal enggak ada. Walakin idza aqsamta, tapi kalau engkau bersumpah. Fa innal ansar la yuradduna raddan fadhihan. Orang-orang Ansar itu enggak bisa, enggak boleh ditolak dengan cara yang jelek. Tolak mereka dengan cara yang baik. Fa'asin lahum murad. Nah, bagus-baguslah menolaknya. Faqala bi ayyi syai'. Dengan cara apa? Kata bapaknya. Qalat aghlid lahumul mahra. Permahal maharnya. Tinggikan maharnya. Fa innahum yarji'una wa la yujibun. Nah, mereka akan kembali dan tidak akan menjawab lagi. Artinya mereka akan mundur. Kalau engkau ngasihkan memasang tarif mahar setinggi-tingginya. Faqala ma ahsana ma qulti. Bagus sekali apa yang kamu katakan. Maka Raja Mubadiran faqala. Kata beliau, kata Ghitrif, inna fatata al-hayy qad ajabat. Dia sudah menjawab. Walakinni uridu laha mahra mithliha. Tapi aku ingin mahar yang seperti wanita spesial seperti dia. Jadi artinya faman yuqaim bihi? Siapa yang berani nanggung maharnya? Pokoknya mahar anakku itu kelasnya enggak main-main. Disebutkan faqala Abdullah bin Ma'mar, ana, saya yang nanggung maharnya padahal baru kenal. padahal baru kenal. Ya. Nah, ini orang soleh dengan itu satu jiwa kadang kenal, ada aja kedekatan. Fala ana faqul ma syi'ta. Ayo, berapa maharnya mau kamu? Faqala alqu misqalin minaz zahab. 1000 misqal zahab emas. Misqal itu berat loh ya, berapa gram itu? Nah, mungkin kalau misalnya sekitar 5 gram udah 1000, udah 5 kilo emas. Mahar 5 kilo emas berapa sekarang? 1 gram aja berapa? 5 kilo 5000 loh. 5000 gram. Berapa sekarang? 500.000. 500.000 kali 5000. Kali 500.000 kali 500.000 juga ya. Hah? Nah, 5000. 5000 gram. Nah, 5000 gram mungkin masih lo ya. 5000 gram 5000 kali 500.000. Berapa itu? 25 juta. 250 juta. 500 lo, 5000 kali 250 juta. 2500 juta, 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar setengah. Masya Allah. Mana ada orang mahar sekarang 2,5 miliar. Tapi zaman itu 2,5 miliar pasangnya tarik. Masya Allah. Wa mi'ata thawbin min al-abrad. 100 helai kain sutra. Khamsatu aqrishah anbar. 5 gantang minyak ambar, minyak paling mahal loh, minyak wangi loh. Minyak ambar ini paling mahal di zaman itu. Ngalahin misik putih Sultan Rehab. Ngalah. Faqala Abdullah, "Laka dzalik, untukmu semuanya." Fahal ajabta? Qala na'am. Kamu jawab? Iya. Kamu terima? Iya. Qala Abdullah, "Fa anfadtu nafaran minal ansar ilal Madinah." Aku suruh orang-orang Ansar kembali ke Madinah. Fa'atau bijami'i matalab. Untuk membawa semua yang diminta oleh Zaid. Summa suni'atil walimah wa aqamna ala dhalika ayyaman. Kemudian dibuatlah acara walimahan. Kami tinggal di sana beberapa hari. Summa qala khudhu fatatakum. Kemudian dia berkata, ambil nih pemuda kalian. Ini anak gadis ini sudah jadi milik kalian. Wansarifu muha musahabin. Dan kembalilah penuh dengan persahabatan. Summa hamalaha afi haudaj. Kemudian dibawalah si Rayyan ini tadi di atas sekeduh. Wajahazah di salatina rahilatan minal mata' wat tuhab. Dibawa dengan 300 ekor unta penuh perhiasan dan hadiah. Bayangkan. Ngalahin pernikahan raja. Fawadda'nahu wasirna. Kami pun ialah melepas keberangkatan. Ya, taudi'ah. Selamat tinggal. Astaghfirullah ya. Astaghfirullah. Nah, berangkat wasirna kami pun berjalan hatta idza baqiya bainana wa bainal madinati marhalatan wahidah. Ketika sampai kami di tengah perjalanan baru sampai satu marhalah. Satu marhalah ini mungkin beberapa kilo masih jauh ya. Mungkin sehari perjalanan kharajat alaina khailun turidul gharah. Ternyata keluar seekor kuda, ini pasukan berkuda yang ingin menyerang. Mendadak merampok. Ahsibuha min Sulaim. Kami duga itu dari Sulaim juga. Fahamala 'alaiha Utbah ibn Hubbab. Faqatala minhum rijalan. Nah, dihadapi oleh Utbah. Mantan pria yang menghadapi pasukan penyerang. Faqatala minhum rijalan. Dia pun berhasil membunuh beberapa orang. Wajaddala akharin dan melukai yang lain. Summa raja'a wa bihi ta'natan tafuru daman. Tapi dia pun terluka. Ya, dia mengeluarkan darah berat. Fasaqata ilal ard, jatuh dia ke tanah tersungkur. Wa atatna Najdah, fataradat annal khail. Nah, kami pun datang dengan segera dan kami lari. Akhirnya pasukan berkuda tadi yang menyerang tadi lari. Wa qad qada Utbah nahbahu, tapi Utbah meninggal. Tewas dalam pertarungan tersebut. Faqulna wa Utbata Nudbah namanya. Dia berteriak memanggil Utbah. Fasami'atna al-jariyah. Anak gadis ini istrinya mempelai wanita ternyata mendengar kejadian itu. Utbah suaminya terbunuh dalam pertempuran tadi. Beberapa ratus orang pasukan berkuda dilawan oleh Utbah sendirian. Nah, fa'alqat nafsaha 'anil ba'ir wa ja'alat tasihu bi hurqatin wa anshadat. Dia pun melemparkan tubuhnya, lompat dari unta kan tinggi, unta itu tinggi, dan perempuan jatuh terluka mungkin, dia berteriak, tasabbartu la anni sabartu wa innama u'allilu nafsi annaha bika lahiqah. Aku coba sabar bukan karena aku bisa sabar, tapi aku hibur diriku, aku beri alasan kepada jiwaku bahwa dia akan menyusulmu. Cinta berat sudah. Ya, betul cinta sekali kepada Uthbah, walaupun belum pernah berhubungan loh. Lihat loh antum yang sahabat ini. Belum pernah mereka berhubungan kecuali sekali itu pun cuma selintas. Bayangkan. Nah, falau ansafat ruhi lakanat ilar rada amamaka min dunil bariyati sadiqah. Kalau jiwaku, kalau rohani, rohku itu jujur, adil, dia pasti akan pergi kepada binasa di hadapanmu juga, tanpa ada yang bisa mendahului, nanti tanpa ada yang bisa menghalangi. Dan ternyata memang, fama ahadun ba'di wa ba'daka munsif, tidak ada semuanya ini satu pun sepeninggalku dan engkau yang bisa adil, yang akan bisa khalilan, wala nafsun li nafsin muwafiqah, tidak ada yang bisa menjadi kekasih lagi. Berarti artinya, cinta pertama dan cinta terakhirnya adalah Uthbah. Tidak ada lagi. Akhirnya, dikatakan summa syahiqat. Dia pun, waqadat nahbah. Meninggal dunia saat itu juga. Fahtafarna lahuma qabran wahidan. Kami kuburkan mereka satu liang. Wadafannahuma fihi. Dalam satu kuburan. Summa raja'tu fa'akamtu sab'a sinin. Aku pun kembali, kata Abdullah bin Ma'mar. Pulang ke negeriku. Summa dhahabtu ila al-Hijaz, kemudian aku kembali berangkat safar ke Hijaz, ke Mekah, ke Madinah. Wa waratul Madinah, aku pun mendatangi Madinah. Faqultu wallahi la atiyanna qabra Uthbah wa aznam azuruhu. Aku akan datangi kuburan Uthbah, ziarah ke sana. Fa ataitu qabra, aku datangi kuburan tersebut. Fa ida alaihi syajaratun alaiha asaibu humrun wa sufrun. Ternyata di atasnya tumbuh sebatang pohon. Nah, yang berwarna merah dan kuning. Ajaib. Faqultu li arbabil manzil. Aku tanyakan kepada pemilik tempat di situ. Ma yuqalu li hadhihi syajarah? Pohon apa ini? Qalu syajaratul arusain. Pohon pengantin. Pohon pengantin. Walau lam yakun fil ishqi minar rukhsah al mukhalifa lit tasjid illa al hadits al warid bil hasan min al asanid wa huwa hadits Suwaid bin Sa'id an Ali bin Mithhir an Abi Yahya al Qattat an Mujahid an Ibn Abbas yarfa'u man ashiqa wa asa wa katama fa mata fa huwa syahid wa rawahu Suwaid. Nah, beliau kemudian menerangkan tentang hadits ini. Nah, ini kisah Uthbah bin Hubab Ibn al Mundhir. Nah, ya, gambaran lihat betapa. Nah, itu di zaman dahulu ngalahin Romeo dan Juliet sudah. Nah, kalau itu bunuh diri kan ya? Iya, bunuh diri ya. Bunuh diri, neraka sudah. Mau apa ditiru seperti itu? Ini disunnah. Bersih mereka. Keturunan orang-orang terbaik, menjaga iffah, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Enggak ada berhubungan lagi kontak-kontak surat-suratan. Nah, masih dekat dengan zaman nubuwah. Artinya apa? Masih kurun fadbalah. Ini salah kita di antara mereka. Kalaupun ada misalnya, bisakah bertahan seperti ini? Nah. Ya, tidak ada berhubungan yang di tangannya HP, SMS-an, tidak ada. Akhirnya Allah satukan mereka. Di dunia mereka disatukan Allah. Nah, di kuburan pun, kuburannya pun juga tumbuh bunga. Nah, apa namanya, pohon yang dinamakan pohon pengantin. Enggak ada kisah negeri kita, enggak ada dongeng yang gini, enggak ada. Ini dengan sanad. Orang-orangnya thiqah, mau cerita apa kita mau bilang ini dongeng, enggak bisa ini dongeng. Nah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Nah itu. Ya. Makanya ini karena dulu pernah saya sampaikan dulu beberapa waktu yang lalu ketika membaca ini asiknya memang dibaca sendirian. Kisah ini kadang ya subhanallah. Nah, bangkitkan kok bisa seperti itu. Zaman yang luar biasa. Nah. Ya. Mereka Bukan enggak ada nafsu. Enggak ada comblang, enggak ada fasilitas. Ya. Nah, mereka berhubungan memang karena mengharapkan kebaikan. Padahal Utsbah itu orang yang miskin, tapi terkenal termasuk ahli ibadah. Nah. Ya. Kalau misalnya dianggap apa ya, lihat yang dilakukan oleh jariah tersebut. Sekilas sebentar sudah. Nah, para thalabah yang sekarang ini masa-masanya untuk yang mulai kenal yang seperti ini, ya. Ya. Ya, walaupun ini apa kenal sebagai apa namanya ya, yang membaca yang kian ini ya, sekedar kenal aja dulu. Jangan mencoba untuk membuka pintunya. Ya, belum waktunya, antum masih sibukkan dengan pelajaran, dengan durus. Waktu masih panjang. Mumpung beban belum dapat banyak apa namanya beban. Hanya disibukkan untuk belajar, maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Nah, mudah-mudahan yang kita baca ini tadi bermanfaat. Mereka yang terlanjur segera dipangkat. Kalau itu caranya yang salah, mohon ampun kepada Allah dan perbaiki. Ya. Nah, jangan diulangi. Mereka yang belum, jangan coba-coba nyerempet. Dekat-dekat ke masalah ini.